الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. فالحمد لله إخوانا في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. Insyaallah taala akan kita lanjutkan kajian rutin kita dari sifat salat karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin rahimahullah taala. Khususnya adalah bab terkait dengan masalah sujud. Dan kita ada pada akhir kemarin pembahasan dari al-hayyah di sujud. Di antara gerakan-gerakan di antara gerakan-gerakan dalam sujud telah kita bahas secara global di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kemarin kita membahas tentang permasalahan yaitu sujud alas atau sujud di atas kain. Dan disebutkan oleh Imam Al-Mu'allim Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, walahu an yasjuda ala minbarihi wa nahrihi ghairi muntasirin bihi. Dan boleh bagi dia untuk sujud di atas tangan atau yang semisalnya dari kain-kain alas yang tidak bersambung. Dengan dalil riwayat Bukhari dari hadis Maimunah radhiyallahu anha, kemarin sudah kita sebutkan, menceritakan tentang salat oleh Nabi alaihi wasallam alaihi umrah di atas satu kerudung beliau letakkan sebagai alas beliau ketika sujud. Dan ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk salat di atas alas, apakah itu sajadah, apakah itu tikar, ataukah itu kain, ya, atau tikar, atau karpet, atau yang semacamnya dari kain-kain alas yang terpisah dengan tubuh orang yang sholat, yakni tidak dia pakai. Dan yang berikutnya adalah pembahasan beliau mengatakan, wala yasjudu ala muttasilin bihi min thawbin wa ghairihi illa lil hajah. Dan janganlah dia sujud pada kain yang bersambung dengan tubuhnya, baik berupa pakaian, ya, kamis, jubah, wa ghairi atau imamah, gutrah, ya, yang dia buka misalnya, imamah, kerudung besar, atau yang selainnya, illa lil hajah, kecuali karena ada hajat. Rawa al-Bukhari rahimahullah an Anas, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadau ahaduna tarafat thawbi min shiddatil har fi makani sujud. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dahulu kami pernah sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan salah seorang dari kami dahulu meletakkan ujung kainnya, ujung pakaiannya, tarafat thawb, ujung kain bajunya, min syiddatil har, karena panas yang sangat, fi makani sujud, yang ada pada tempat kami sujud. Dan seringnya di saat itu adalah sujud di atas tanah berpasir, dan kita tahu kondisi Arab, ya, kebanyakan gurun berpasir dan jarang ada pohon-pohonan kecuali sebagian pesisir perkebunan kurma dan semisalnya. Dan kalaupun atap Masjid Rasulullah SAW, sebagaimana kemarin dikisahkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa kana saqfu al-masjid jaridan nakhl. Atap Masjid Rasul ketika itu dalam atau terbuat dari pelepah-pelepah kurma, ya, seperti belaraknya, belaraknya kurma bukan kelapa seperti kita. Sehingga kalaupun hujan masih ada sebagian air yang jatuh, ya, dan demikian kalaupun panas, ya, masih terasa hangat ataupun panas pasirnya. Namun tidak disebutkan ini di dalam masjid ataukah di luar. Yang jelas ketika kondisi sangat panas, ya, dan tempat sujud itu terasa sangat panas, terasa di dahi, maka salah seorang dari kami dahulu meletakkan ujung kainnya di tempat sujudnya min syiddatil har, karena cuaca yang sangat terik panas. Ini syaitnya apa? Meskipun ini perbuatan sahabat, bukan langsung Rasulullah SAW, akan tetapi ini termasuk apa yang disebut dengan sunnah takririyah. Sunnah Rasul SAW itu ada beberapa macam dan bentuk. Ada yang disebut dengan sunnah fi'liyah, sunnah ajaran yang memang dipraktekkan, dilakukan, gerakan oleh Rasulullah SAW. Sifat wudu beliau, sholat beliau, manasik beliau, tawaf beliau dalam umrah maupun haji, beliau melakukannya. Dan ada sunnah-sunnah yang disebut sunnah qauliyah, berupa ucapan, seperti Nabi mengingatkan dengan kata-kata demikian dan demikian, ya. Ya, disebutkan la yu'minu billah man la yukrim dhaifah, tidak beriman taib dengan sebenarnya dengan kesempurnaan iman, ya, terhadap hari akhir orang yang tidak memuliakan tamunya. Misalnya banyak sekali hadis-hadis, ya. Iyyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian waspada dari sifat bohong, karena tidaklah sesuatu kebohongan kecuali mengarahkan kepada tindak kefajiran, dan kefajiran akan menjerumuskan kepada neraka. Dan banyak lagi Nabi mengatakan dengan sabda-sabdanya, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu semua sunnah-sunnah qauliyah. Dan ada yang ketiga disebut sunnah takririyah. Rasul tidak melakukannya, Rasul tidak mengucapkannya, tapi ada sahabat ataupun orang melakukan di hadapan beliau, dan beliau membenarkannya atau tidak mengingkarinya. Dan ini dibolehkan, dan ini bisa dihukumi mubah, dan bisa sampai tingkat masyru' sesuai atau sunnah sesuai dengan qarinah dalil-dalil yang lain yang mengindikasikannya. Oleh karena itu sebagai sahabat berdalil dengan tidak diingkarinya perbuatan mereka oleh Nabi SAW, menunjukkan minimal bolehnya perbuatan tersebut, minimal, ya. Kenapa? Karena seandainya perkara itu dilarang, pasti sudah datang teguran wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu sabda Nabi SAW memperingatkan karena Nabi perso dan tahu, atau kalau Nabi tidak melihat dan mendapatinya langsung diberitahu oleh Allah dan turun ayat berkenaan tentang sebuah kemungkaran. Allah mengatakan, "Ma faradna fil kitabi min syai'." Ma faradna fil kitab min syai'. Tidaklah kami melewati, tidaklah kami melewatkan barang sedikit pun dalam Alkitab. Al-Qur'an sudah sempurna dan lengkap. Meskipun tidak semuanya dirinci, namun secara global semuanya ada. Dan di sana al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, semuanya ada. Sampai ada buang hajat, maksudnya. Ada buang hajat, bukan hanya ada makan, ada bertamu, ada tidur, ada buang hajat. Ya. Oleh karena itu seorang Yahudi ketika itu pernah mengatakan kepada sebagian sahabat kaum muslimin, mengatakan, "Apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu kepada kalian hatta al-khira'ah, sampai masalah buang hajat?" Bala, tentu. Ya. Kemudian mengatakan beliau, "Amarana an nastanjia." Ya. Atau nahana taib an nastajia taib. beliau melarang kami untuk kami memegang atau beristinja bil yamin, dengan tangan kanan. Wa an nastaqbil al qibla, dan untuk kita buang hajat menghadap kiblat. Wa an nastanjia bi raus awil adham, dan beliau juga melarang kita untuk kita bersuci dengan tulang ya, ataukah kotoran yang sudah kering. Dilarang kotoran karena itu najis, meskipun sudah kering tidak bisa membersihkan. Dan tulang karena itu makanan jin. Ya, ketika seorang tidak ada alat untuk bersuci, tidak ada air, tidak ada daun ya, atau tisu, maka ada di sana syariat istijmar, bersuci dengan batu, dari jamrah, istijmar dengan batu. Batu digunakan untuk mencuci, bersuci, buang air besar atau buang air kecil. Dan ketika seorang tidak menjumpai batu, terkadang mencari daun dari yang menggantikannya, kayu atau tisu, dan dilarang untuk mengambil dari tulang. Semua diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Demikian, sempurna. Oleh karenanya para sahabat berdalil ketika mereka melakukan sebuah perbuatan dan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat, tidak ada larangan, menunjukkan minimal bolehnya perbuatan tersebut. Dan kalau ada indikasi Nabi memujinya, atau Nabi bahkan mengganggu atau mengisyaratkan menyetujui, maka terkadang sampai tingkat sunnah atau takrir menyetujui. Seperti ada seorang ketika safar, dia ditunjuk jadi pimpinan. Di sana ada syariat dalam agama kita, ditunjuknya seorang amir pimpinan meskipun dalam safar. Ada amir safar, pimpinan rombongan. Ini sunnah. Ya, ini disyariatkan demikian. Sehingga ketika mereka berbeda pendapat, mau ke kanan atau ke kiri, mau menginap dulu, istirahat dulu, atau lanjut perjalanan, ada yang jadi pimpinan. Kalau mereka bisa musyawarah, mufakat, sepakat semua, alhamdulillah. Namun jika tidak ada kesepakatan, maka ada pimpinan yang bisa dijadikan tujuh. Salah seorang pimpinan ketika itu mengimami para sahabatnya dengan membaca Taib kulullah wahad terus. Taib ala kumingkum, ini kisah yang lain. Ala kullin, di situ ada salah seorang yang senantiasa membaca al-ikhlas terus menerus. Dalam sifat sholat disebutkan, bahkan dia ketika sebelum membaca surat yang lain, dia awali dengan al-ikhlas. Setelah al-fatihah, al-ikhlas baru surat. Setelah al-fatihah, al-ikhlas baru surat. Kemudian mereka mengingatkan kepada imam ini, Taib, apakah dia akan meninggalkan perbuatan tersebut, meninggalkan bacaan ikhlasnya, tapi setelah al-fatihah langsung surat, ataukah dia mau tetap seperti itu sementara akan diadukan atau disampaikan ke Rasulullah SAW atau yang semana dengan itu. Maka seorang sahabat tadi mengatakan, aku hanya akan sholat dengan caraku seperti ini. Dan jika kalian mau, dan jika tidak, maka silahkan kalian cari imam selainku. Dan mereka tidak mau, karena mereka mempercayai orang ini sebagai imam mereka. Maka mereka pun menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul memanggil orang tadi. Ya Fulan, kenapa engkau membaca selalu al-ikhlas ya, sebelum suratmu yang lain, atau selalu membaca surat al-ikhlas dalam setiap rakaat sholatmu? Maka dia mengatakan, uhibbu sifatir rahman fiha ya Rasulullah. Saya mencintai sifat-sifat Allah dalam surat tersebut ya Allah. Ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Taib, Allah pun mencintaimu karena engkau mencintainya, mencintai sifat-sifatnya dalam surat ini." Maka ini dalil seperti yang disebut sunnah takririyah. Nabi tidak pernah melakukannya. Tidak pula khulafaur rasyidin ketika sholat baca al-ikhlas terus kemudian baru surat yang lain. Tapi orang tadi membaca surat yang demikian, dan karena dia saking cintanya dengan surat al-ikhlas, dan dibenarkan dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan di sini sikap tengah, sebagaimana sikap para sahabat, mereka menanyakannya ke Rasulullah SAW. Bukan kemudian di sini kita harus bersikap tengah, bukan berarti kita berlebihan atau meremehkan. Sebagian orang kemudian mengambil kesimpulan, kalau begitu bisa jadi kita ini punya ide-ide, kita ini punya ide-ide yang itu sebenarnya tidak dicontohkan Rasulullah SAW, tapi ternyata benar dan bagus. Buktinya ini, sahabat ada yang punya inisiatif baca al-ikhlas terus. itu inisiatifnya sendiri, dan kemudian dipuji. Kita katakan maka la, tidak boleh dan tidak sama. Kenapa? Karena di masa Rasulullah SAW wahyu belum terputus. Maka Rasulullah SAW yang mengatakan yang ini boleh silahkan lanjut, yang ini benar dipuji, yang ini salah tinggalkan. Dan itu banyak kejadian yang lain. Ada sahabat punya inisiatif, saya ingin puasa setiap hari, tiada hari tanpa puasa. Ada sahabat lain berinisiatif, saya ingin membujang seumur hidup, tidak akan menikah supaya bisa fokus ibadah. Sebagian punya inisiatif untuk mengebiri dirinya, memutus salah satu saraf syahwatnya sehingga tidak ada ketertarikan jenis kelamin yang lain, sehingga dia bisa fokus ibadah. Sebagian lagi berinisiatif, saya akan sholat semalam suntuk tanpa istirahat, dari mulai masuk malam sampai habis malam, semalam suntuk. Dan ditanyakan oleh Rasulullah SAW dan diingkari oleh Rasulullah SAW. Dan ada sebagian yang berinisiatif ingin sholat di masjid, sholat malam, Zainab radhiyallahu anha, saking semangatnya. Dan dia kalau capek tidak ingin duduk, dia ingin terus berdiri. Maka di antara tiang masjid ketika itu ada tiang kurma, pohon batang kurma dan batang kurma, dia talikan satu tiang dengan satu tiang yang lainnya. Ada dua batang pohon kurma yang terurai tali di situ untuk Zainab. Kemudian ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengetahui ada tali ini. Ma hadzal habl? Tali apa ini? Hadza habli Zainab. Ini tali milik Zainab ya Rasulullah. Ma laha? Kenapa dia? Ya. Salat fil masjid, dia salat di masjid. Wa idza fatarat ta'allaqat bih. Dan kalau dia capek maka dia bergelayutan di talinya. Enggak mau duduk. Jadi sambil gandulan tali dia saking luar biasa ini salatnya sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hulluhu," lepaskan talinya. Diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian sahabat yang diingkari, ada sebagian sahabat yang dibenarkan. Bilal punya inisiatif. Tidaklah setiap beliau berwudu kecuali beliau mesti salat 2 rakaat. Dan itu dibenarkan dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat bagi kita. Dan ada sahabat yang punya inisiatif dibenarkan sebagiannya dan diperintahkan untuk meninggalkan sebagian yang lain. Ada seorang sahabat bernadar, kemudian dia bernadar akan berdiri dan terus dan tidak akan duduk seharian, dan dia tidak akan bicara tapi membisu, dan dia akan berpuasa, dan dia akan berpanas-panas dan tidak akan berteduh. Maka Rasulullah SAW membatalkan semuanya kecuali puasa, mengatakan muruhu an yaqud, perintahkan dia agar duduk, jangan berdiri terus. Wal yatakallam, dan hendaknya dia bicara. Wal yastadhil, dan hendaknya dia berteduh. Wal yutimma shaumahu, dan hendaklah dia teruskan puasanya. Silakan puasanya teruskan sampai malam, sampai maghrib. Tapi hendaknya dia jangan membisu, jangan mokok makan, atau jangan apa, mokok bicara. Jangan kemudian berdiri panas-panas siap, berteduh. Maka ketika wahyu belum terputus, wahyu masih ada yang menilai beliau. Adapun sepeninggal Nabi alaihissalatu wassalam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Ibn Abbas, fala yahtaju ila ziyadati abadan, maka tidak butuh tambahan-tambahan lagi. Dan telah kita sebutkan ini tambahan dalam kaifiyah, dalam tata cara ritual ibadah. Adapun dalam masalah wasilah atau fasilitas yang belum ada di zaman Rasul, faktor dan unsur penunjangnya belum ada, ini bukan bid'ah. Seperti adzan dengan mikrofon, ya, listrik belum ada. Seperti dakwah dengan MP3, kaset-kaset, rekaman, bahkan dicetak mushaf dulu belum ada percetakan, ya. Maka ini semua sekedar wasilah saja. Maka berbeda dengan yang tadi. Adapun kita membuat tata cara, adzannya dirubah. Asyhadu anna aliyan waliyullah, bid'ahnya Syiah. Hayya 'ala khairil amal dan semisalnya, maka ini bid'ah yang tercela. Tapi kita lanjutkan di sini. Maka ketika itu sahabat mengatakan, kami ketika panas kami meletakkan dahi kami, yaitu di tempat sujud kami, di atas ujung kain baju kami. Dan ini menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut ketika ada hajat. Kenapa? Karena para sahabat kepanasan dengan pasir, tanah berpasir, tempat sujud mereka, kalau tidak mereka lapisi dengan kain baju mereka. Dan ini menunjukkan bolehnya meskipun bersambung dengan pakaian. Adapun tidak bersambung dengan pakaian maka boleh, seperti karpet, seperti sajadah, seperti kain dan yang lainnya, sapu tangan, maka boleh karena terpisah. Adapun kita ada imamah, kain kemudian kita taruh, atau jubah kita kita letakkan, atau yang semisalnya, ya, maka ini boleh ketika ada hajat. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga, Rasulullah SAW atau sahabat Anas menceritakan, fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina wajhahu minal ard basata thawbahu fasajada alaihi. Maka apabila salah seorang dari kami tidak memungkinkan untuk menempelkan wajahnya, yakni jabhahnya, yakni dahinya, wajahnya dan juga ujung hidungnya di tanah karena saking panasnya, basata thawbah, maka dia pun menjulurkan kain bajunya, fasajada alaihi, dia pun sujud di atasnya, dia pun sujud di atasnya. Ini menunjukkan boleh. Baik. Kemudian disebutkan warawa Ahmad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahid mutawashshihan bihi yattaqi bifudulihi bardal ardi wa harraha. Nabi alaihi salatu wasallam dahulu salat pada satu pakaian, satu kain. Seringnya Nabi alaihi salatu wasallam salat dengan dua lembar kain. Ridak bagian bawah sarungnya dan ridak bagian atas selendangnya yang disampingkan seperti orang ihram itu umrah atau haji. Dan yang bawah, bagian bawah adalah izar yang disarungkan. Dua helai kain bawah disarungkan, yang atas diselendangkan, ditutup. Ini seringnya. Dan demikian pula pernah Nabi SAW seringkali beliau juga mengenakan jubah yang utuh dari atas ke bawah. Bukan atas bawah sarung dan baju atas, tapi terusan dari atas ke bawah jubah satu lagi. Dan ada kalanya, dan ini sangat jarang, mengenakan satu kain, yakni kain yang tidak berjahit. Adapun jubah adalah yang berjahit, ya, dijahit begitu. Adapun ini satu lembar kain utuh yang panjang, kemudian diubetkan bagaimana caranya sehingga tertutupi auratnya, dan juga dengan disarungkan, dan juga pundaknya, dua pundaknya, dan juga dua pundaknya. Dan ini menunjukkan dalil bolehnya sholat dengan thawbin wahid, dengan satu baju, satu kain. Dan di sana ada banyak kalam di antara ulama tentang apa hukumnya sholat dengan thawbin wahid, dengan satu kain, dengan satu kain. Dan di zaman kita sangat jarang, ya, sehingga di zaman kita ini kurang bahasanya seperti ini. Kebanyakan faedah adalah seputar ini, pakaian kita sudah sangat banyak, aneka ragam dan macamnya. Dan di zaman dulu sempat ada disebutkan riwayat dilarang untuk sholat menggunakan dengan satu kain. Namun Rasulullah SAW pernah melakukannya. Oleh karenanya para ulama menjamak, ada yang mengatakan ini mansukh, dulu dilarang kemudian boleh. Dan ada yang mengatakan tetap dibenci dan dilarang, namun larangannya tidak sampai tingkat haram, namun sekedar makruh saja. Dan wallahul muwaffiq, ini yang lebih kuat. Sebab untuk menjamak dua dalil ini dipakai dan ini dipakai. Untuk menjamak dua dalil ini, al-jam'u aula min tarjihi ahadihima. Menjamak dua dalil lebih utama dibandingkan mentarjih, merojihkan salah satunya. Sehingga memakai satunya, satunya dibuang. Yang ini boleh, yang dulu larangan dibuang. Ya, maka ini butuh dalil. Ya. Kenapa hadis ini datang belakangan, yang itu lebih dulu. Namun ulama'ul lebih utama adalah menjamaknya, maka itu hukumnya makruh. Dan ketika ada seseorang hanya mendapati satu kain, maka tidak mengapa. Dan jika memungkinkan dia untuk dua kain, maka dia lakukan. Dan di sana ada pembahasan pula tentang masalah aurah yang pernah kita lewati, yaitu sholat dengan terlihat pundaknya. Dan di sana ada larangan sholat dengan terlihat atau terbuka kedua pundaknya. Dan di situ tidak lemah yang mengatakan wajib harus ditutup dua-duanya. Dan adapun terbuka satu, maka ini makruh. Maka ini makruh. Seperti orang yang sering adalah berhaji atau berumrah, selesai tawaf mereka buka dan terlihat pundaknya. Setelah selesai mereka hendak sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, kemudian mereka lupa menutupkan pundaknya. Dan ini seringkali terjadi dan ini makruh. Dan kembali ke sini, Rasulullah SAW diceritakan sahabat Ibn Abbas dalam riwayat Ahmad, dan saya belum melihat sanadnya. Nabi SAW atau keterangan para ulama tentang hadis ini, Nabi sholat dengan satu kain, mutawashihan bihi, sebagian mengatakan artinya mustamilan, yakni beliau lilitkan, beliau putarkan ke badannya satu kain, disarungkan ke bawah, sebagian sisanya dikeataskan, kemudian diikatkan di dada, disilangkan dari kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, atas, dari yang kanan bawah ke kiri atas, dan terus diputar hingga tidak jatuh, ya, satu kain. Yattaqi bifudulihi bardal ardi wa harraha, dan beliau menggunakan kelebihannya, kelebihan sisa kainnya, untuk menahan dari dinginnya dan panasnya tanah, ketika musim panas sangat panasnya, ketika musim dingin sangat dinginnya. Itu demikian di sana. Kalau malam angin gurun, dingin sangat dingin. Ketika siang dan musim panas, panas sangat panas. Bahkan ketika ada lantai berkeramik, tegel pun terkadang kita tidak kuat saking panasnya. Ya. Padahal itu sudah didesain apa, termasuk yang tidak menahan panas. Sudah diusahakan mester Masjid Nabawi itu supaya tidak terasa panas. Namun ketika pernah cuaca 50 derajat, itu pun kita tanpa alas kaki kadang tidak tahan, ya, saking panasnya. Ya. Lalu terkadang demikian lebih-lebih di tanah atau di gurun berpasir, terkadang seorang tanpa alas kaki tidak kuat. Adapun lutut maka tertahan dengan kain, dan adapun tangan lebih tahan, dan kaki, dan yang sering adalah ini, kepala atau wajah menahan sangat panasnya, sehingga terkadang mereka membutuhkan untuk menahannya dengan alas kain. Dan ini kesimpulan bahwasannya dibolehkan seorang menggunakan alas kaki alas untuk sujud ketika terpisah, baik berupa karpet, sajadah atau yang lain, terpisah dengan badannya. Dan adapun itu bersambung dengan badannya seperti imamah atau yang lainnya, baju, maka ini boleh ketika ada hajat. Adapun tidak, maka khilaf di antara ulama, dan yang benar adalah makruh, dimakruhkan. Dan di antara hajat adalah seseorang misalnya sudah ada karpetnya atau sudah ada alasnya, ya, akan tetapi dia masih butuh alas lagi karena mungkin satu, bau misalnya karpetnya, atau yang kedua mungkin dia alergi flu atau alergi debu, ya, bukan bau tapi menyimpan banyak debu, dia mudah alergi dan flu apabila dia menghirup karpet misalnya, maka seorang butuh untuk memakainya dengan kainnya atau imamahnya atau yang semisalnya, maka ini tidak dimakruhkan dan tidak dilarang karena itu termasuk hajat. Misalnya seorang bepergian, kemudian dia singgah di sebuah masjid, dia tidak sholat dan mendapati kok karpetnya bau atau yang semisalnya, dan dia tidak kuat, maka misalnya dia lepas kolansuanya, kemudian dia pakai alas, maka ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena meskipun ini alas kepala, tapi terpisah dari badannya, ya, terpisah dari badannya. Atau dia gunakan misalnya kain surban atau kain yang dia miliki atau maskernya dia pakai, atau dia taruh untuk sebagai alas, makanya tidak mengapa. Atau ketika dia pakai imamah kerudung yang dia pakai, ujungnya dia taruh untuk dia gunakan, maka ini pun tidak mengapa. Lebih-lebih kain-kain yang terpisah. Ini kesimpulannya dari beberapa gerakan dan beberapa permasalahan seputar sujud. Yang berikutnya kita akan memasuki al-hay'ah al-qauliyah li sujud. Beberapa bacaan ketika sujud. Al-awwal yang pertama, yaqulu fi sujudihi. Seorang berkata ketika sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Seorang membaca doa subhana rabbiyal a'la. Ini diantara bacaan doa. Yukarriruha thalatan aw akthar. Boleh dia ulang-ulang 3 kali atau lebih. Ya. Kama yasha, semaunya. Illa al-imam fala yazidu ala ashar. Kecuali bagi imam, maka jangan dia menambahi lebih daripada 10. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Jangan lebih dari 10. Dan itu perbuatan Anas bin Malik dan sebagian memarfukkannya. Namun Allah alam sab, yang yang lebih kuat adalah mauquf, namun butuh dirujuk kembali. Ya. Yang saya ingat jelas sahih adalah dari perbuatan Anas bin Malik. Dan di sana pernah kita lewati tentang permasalahan ini. Begitu pula pada ruku, subhanarabbiyal azim, bagi imam jangan lebih dari 10. Adapun bagi selainnya silahkan membaca, bagi orang yang sholat sendiri di rumah, munfarid, seorang wanita atau seorang makmum, makmum misalnya, dia membaca sampai imamnya berpindah posisi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusabbihu bismi rabbikal a'la fi sujud. Dan adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujud beliau. Tsabata anhu dzalik. Telah sahih ini dari beliau, dan sebagaimana disebutkan hadis yang pernah kita lewati dalam bab ruku, dalam bab ruku. Pernah kita lewati. Ya. Dan di sana dinukilkan juga tentang berkenaan tentang faedah ayat fasabbih isma rabbikal a'la, afwan, awal surat al-a'la. Kalau yang satunya fasabbih bismi rabbikal azim, maka jadikanlah pada ruku subhana rabbiyal azim. Dan ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, dinukilkan Nabi mengatakan ij'aluha fi sujud, bacalah, jadikanlah doa itu subhana rabbiyal a'la pada sujud-sujud kalian. Ini pernah kita lewati riwayat tersebut. Di sana ada pembicaraan ulama hadis tentang hadis tersebut. Baik, ini bacaan, namun yang jelas subhana rabbiyal a'la sahih, sabit, dan seorang boleh mengulang-ulanginya. Baik. Atsani, yang kedua, yudhibu ila dzalika ma warada. Dan boleh dia menambahkan selebihnya daripada itu dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raji' ma sabaqa fi adhkarir ruku'. Silahkan rujuk kembali pada apa yang telah berlalu kita bahas dalam zikir-zikir ruku. Siapa yang ingat? Ya, sambil bab murajaah, apa saja bacaan ketika ruku yang boleh dibaca ketika sujud? Ya. Bacaan ruku diantaranya apa? Fadl, Ustaz. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini diantaranya. Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak doa ini terlebih setelah turun surat, yaitu Al-Fatih. Apa? An-Nasr ya? Ya apa namanya? Bukan Al-Fatih, An-Nasr ya? Apa namanya? Awal ayatnya apa? Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih, yakni subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfirhu, yakni Allahumma ghfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru, memperbanyak, kata Aisyah, bacaan ini ya setelah diperintahkan surat tadi turun An-Nasr, tanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak doa ini. Maka Syuuthaimin mengatakan boleh seseorang menambahkan dan membaca doa tadi. Ada lagi yang lain selain itu? Fadal Abu Rayyana. Jazakumullah khair. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini boleh dibaca ketika ruku maupun sujud. Dan ini sahih pernah kita lewati. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Diulangi lagi, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Boleh. Baik. Dan ada beberapa bacaan-bacaan yang lain termasuk. Baik, ada pun ruku yang ada bacaan yang panjang, berbeda antara ruku dengan sujud. Di sana ada doa ketika ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya. Khasya'alaka sami wa basari wa azmi wa nasabi lillah. Sebagai menyebutkan lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Ya. Dan di sini bacaan sujud disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rawi Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di waktu sujudnya beliau, Allahumma ighfirli dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah, wa alaniyatahu wa sirrah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini di antara bacaan doa sujud. Allahumma ighfirli dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dhanbi ya kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ini bacaan sujud, maksud di antara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada yang lain seperti Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqas sam'ahu wa basarahu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Ini juga bacaan sujud. Maka seorang memilih antara yang indah itu, dan sunnahnya seorang membaca semuanya, yakni dalam kesempatan yang berbeda. Kadang baca ini, kadang baca itu. Kenapa? Satu, ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kadang baca ini, kadang baca itu. Yang kedua, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Sebagian orang hafal satu bacaan saja tertentu. Tidak tahu, oh saya enggak tahu kalau ternyata bacaan sujud ada subuhun kudus, rabbul malaikati waruh, saya baru tahu. Tapi ketika seorang menjaga yang ini, membaca ini, menghafal ini, suatu saat ditanya, mas, saya kok dapat diajarkan kok bacaan sujud kok seperti ini ya, ini sahih enggak ya? Oh iya, ini sahih, dalam sahih muslim ini ada. Sehingga dia menjaga sunnah, menghidupkan sunnah ketika sebagian orang melupakannya. Demikian pula termasuk ya, menjaga hafalan, ya, melatih hafalan, dan juga mendatangkan kekhusyuan dan lebih khusyuk istihdharul qalb, menghadirkan qalbu, dibandingkan dengan seorang membaca kebiasaan rutin. Seorang selalu membaca subhanallah rabbil ala lewat terus. Kadang sambil mikir cangkulnya, mikir dagangannya, tapi tetap mengalir subhanallah rabbil ala. Tapi ketika dia merubah, kadang baca ini, kadang baca itu, dia terkadang teringat maknanya. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli subhanarabbiyal a'la, maksudnya engkau ya Allah yang maha tinggi. Dan terkadang membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah untukmu aku sujud, wa bika amantu dan hanya kepadamu aku beriman, ya, wa laka aslamtu hanya kepadamu aku berislam, sajada wajhi sujud wajahku lilladzi khalaqah yang telah menciptakan dia wajahnya, wajahku, wasyaqqa sam'ahu basarah dan telah membuka pendengaran dan penglihatannya, tabarakallah ahsanul khaliqin, maha suci Allah dan memiliki segala keberkahan Allah sebaik-baik pencipta. Maka seorang lebih hadir kalbunya, lebih khusyuk ketika membaca doa-doa yang berbeda-beda di suatu kesempatan dengan kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Baik, kemudian faedah, di sini ada faedah kata Syekh, faedah tentang zikir subhana rabbiyal a'la. Tasbihur ruku' yaqulu fil insan subhana rabbiyal a'la wa tasbihus sujud yaqul subhana rabbiyal a'la. Ketika seorang ruku' dia bertasbih mengucapkan subhana rabbiyal azim. Adapun ketika sujud seorang mengucapkan tasbih dengan bentuk yang lain, subhana rabbiyal a'la. Al hikmatu fit tafriqi baina hadza wa hadza zahirah. Dan hikmah, kenapa dibedakan antara yang ini dengan yang itu? Zahirah, sangat jelas. Akan beliau jelaskan. Hikmah, kenapa dibedakan tasbih ketika rukuk dan tasbih ketika sujud? Semuanya tasbih. Subhanaka, subhana, subhana rabbia. Satunya subhana rabbil a'la, satunya subhana rabbil azim. Diakhiri dengan yang berbeda, tapi semuanya dengan ucapan tasbih subhana. Maha suci rabbi, rabbku. Al-A'la yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Kenapa dibedakan? Dan harus kita yakini sebelumnya, sebelum kita membaca hikmah yang beliau sebutkan, kita harus yakin, seorang muslim, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, tidak ada yang tidak ada hikmahnya. Semua yang Allah syariatkan, itu pasti ada hikmahnya. Dan mustahil dan muntafin, tertolak ketika Allah mensyariatkan sesuatu tanpa ada hikmah. Karena di antara nama Allah Asmaul Husna adalah Al-Hakim, Al-Aliyul Hakim, As-Sami'ul Basir. Di antara nama Allah Asmaul Husna yang banyak, salah satunya Al-Hakim. Apa maknanya Al-Hakim? Setiap nama punya sifat, tapi belum tentu setiap sifat punya nama. Contohnya, Allah memiliki sifat berbicara. Di antara firman Allah, Al-Quran, Taurat, Zabur. Allah berbicara, mata sya'a, ma sya'a, mata sya'a, kaifa yasha'. Seperti Allah, apa Allah kehendaki, dengan apa Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki. Allah berfirman dengan bahasa Ibrani, Taurat, yang belum dirubah tentunya, dengan Injil, dan Allah berbicara dengan Jibril. Allah memuji dan memanggil, membanggakan hamba-hambanya yang berdoa di Arafah ketika wukuf. Dan Allah mengatakan dan demikian-demikian. Allah juga berfirman, kalam firman Allah adalah Al-Quran juga. Salah satu firman Allah dalam Al-Quran, maka di antara sifat Allah adalah Al-Kalam, berbicara, berfirman. Tapi tidak kemudian nama Allah Al-Mutakallim, yang maha bicara, Al-Mutakallim. Allah turun ke langit dunia, tapi seperti apanya Allah alam, kita tidak tahu dan tidak bisa menyamakan dengan apapun makhluknya. Tapi itu ada sifat nuzul. Tapi tidak ada nama Allah kemudian nazil, tidak ada. Tapi setiap nama mesti punya sifat. As-Sami punya sifat as-sama, pendengaran. Al-Alim yang maha berilmu punya sifat ilmu. Al-Hakim begitu juga punya sifat hikmah. Maka Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, maka setiap yang Allah syariatkan itu mesti mengandung kebijakan. Hanya saja manusia kadang tahu, kadang tidak. Apa sih hikmahnya? Kenapa kalau batal kok suruh wudu? Misalnya buang angin, kenapa tidak suruh mencuci ini duburnya atau yang lain? Kenapa suruh wudu? Kenapa kalau ngusap kuf kok bagian atas, kok bukan bagian bawahnya? Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana hadza din bi ra'yi," seandainya agama ini dengan akal semata, tentulah kuf, kaos kaki dari kulit, mereka pakai kalau kedinginan, menutupi mata kaki dari kulit, maka kalau batal sudah wudu dipakai, batal diusap bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama dengan akal semata, tentulah kuf, kaos kaki bagian bawah lebih pantas untuk diusap. Karena yang kotor kan bagian bawah, yang kita injek-injek. Tapi kenapa yang disyariatkan boleh mengusap bagian atasnya? Sami'na wa ata'na. Terkadang orang tahu apa hikmahnya gosok gigi, siwak. Kadang tahu. Apa hikmahnya khitan? Bagi laki-laki maupun wanita, apa hikmahnya makan berjamaah? Apa hikmahnya ini? Tapi terkadang kita belum tahu. Tapi yang jelas seorang muslim meyakini setiap syariat mesti ada hikmahnya, dan Allah lebih tahu daripada kita sendiri terhadap diri kita. Dan kita akan baca hikmah perbedaan tasbih ini insyaallah ba'da adzan. Barakallahu fiikum. Kata beliau al-muallif rahimahullah taala, hikmah dalam dibedakannya tasbih antara rukuk dan sujud, subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, zahirah, sangatlah jelas. Ar-ruku' inha'un lillah ta'ziman lah. Rukuk adalah merundukkan diri untuk Allah dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gerakan rukuk adalah bentuk mengagungkan terhadap yang dihadapannya. Wa huwa fi'l, dan ini adalah sebuah perbuatan, ya, perbuatan mengagungkan dengan cara rukuk. Fa idza qulta subhana rabbiyal azim fa huwa qaul, maka ketika Anda berdoa, ketika posisi rukuk membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung, maka ini adalah pengagungan berupa ucapan. Fa takunu mu'azziman lillahi bil qauli wa bil fi'l, maka jadilah Anda mengagungkan Allah dengan dua perkara, dengan dua keadaan, mengagungkan Allah dengan ucapan Anda subhana rabbiyal azim, dan mengagungkan Allah dengan perbuatan Anda, yakni rukuk, membungkukkan badan ke hadapan Allah subhanahu wa taala. Hadhihi munasabatun azimah, maka ini munasabah ketersesuaian yang sangat besar, yakni munasabah azimah, atau ini adalah kondisi yang tepat untuk pengagungan. Kondisi yang tepat untuk pengagungan, yakni membaca subhana rabbiyal azim tepatnya adalah ketika rukuk, bukan sujud. Nanti akan disebutkan kenapa. Karena rukuk itu untuk pengagungan, ya. Sementara sujud untuk menghinakan diri di hadapan orang. Kita lihat sebenarnya orang misalnya, ketika orang membungkuk dalam perguruan bela diri misalnya, membungkuk yang ini dilarang dalam syariat, oleh karenanya rukuk dan sujud tidak boleh kepada seorang pun, yaitu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan karena Nabi SAW yakrahu anil inhina. Nabi SAW dulu membenci seorang merunduk, membungkukkan badan kepada orang lain. Baik Nabi yang melakukannya atau sahabat yang melakukannya, Nabi tidak suka. Dan para ulama berbeda pendapat, satu mengatakan makruh, satu mengatakan haram. Ini kalau inhina baru membungkuk sedikit, belum sampai tingkat rukuk. Kalau sudah sampai posisi rukuk 90 derajat, maka ini haram. Betul-betul. Dan Nabi baru sekedar bungkuk sedikit, yang demikian tidak suka. Ini inhina namanya. Baik. Dan demikian sujud, bentuk menghinakan diri di hadapan makhluk, tidak boleh. Dan ini masyhur di kalangan sahabat. Siapa membaca sirah, siapa membaca tarikh dan sejarah-sejarah Islam, mendapati bagaimana sangat dikenal bagaimana sifat sahabat itu tidak mau tunduk di hadapan raja baik Romawi maupun Persia, yakni dengan merunduk ketika mau masuk ke hadapannya. Ketika orang-orang Romawi atau rajanya memanggil para sahabat, sampai mereka membuat pintu kecil di bawah, sengaja ingin membuat para sahabat mereka ini orang-orang yang tidak mau hormat kepada raja, tidak mau merundukkan diri, karena memang dilarang. Tidak mau, yakni tidak mau apa? Membungkukkan diri. Bukan berarti tidak mau taat dengan pemerintah, berbeda. Ya. Pada perkara selain maksiat berbeda, namun tidak boleh sujud, tidak boleh rukuk, menghinakan diri di hadapan siapapun, termasuk raja. Oleh karena itu mereka, sebagian raja Romawi pernah membuat yakni pintu-pintu kecil, diharapkan ketika para sahabat masuk, mereka sambil membungkukkan badan di hadapan raja. Dan kebiasaan mereka semua ketika menghadap raja selalu, yakni merunduk. Maka sahabat ini kemudian masuk dengan apa ini, nonsewu, pantat di belakang. Nah ini pantat terlebih dahulu masuk. Dan ini masyhur, diketahui semua dalam kitab-kitab sejarah, dalam buku-buku sejarah. Kembali ke sini, kenapa rukuk membaca Subhana Rabbiyal Azim itu bentuk pengagungan. Dengan rukuk kita posisi mengagungkan Allah dengan perbuatan dan dengan ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Sementara ketika sujud ini menghinakan diri di hadapan Allah, dengan perbuatan kita sujud dan dengan bacaan kita Subhana Rabbiyal A'la, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyerah dengan musuhnya, yang dia lakukan rukuk atau sujud? Biasanya dia minta sesuatu, minta memohon dan menghinakan diri, tolong ampuni saya sampai sujud-sujud. Kan gitu. Ya. Meminta ampun betul-betul sampai sujud-sujud. Oleh karenanya disunahkan memperbanyak doa ketika apa? Sujud. Itu tempatnya doa. Menghinakan diri, meminta ampun, berdoa dan banyak dalam sujud. Tepat. Adapun ketika rukuk, ini mengagungkan. Ya, seperti seorang sebagian mengagungkan gurunya atau pelatihnya, atau sebagian mereka berlebihan. Bahkan sampai sebagian mereka melewati sebuah patung tertentu, patung pahlawan dan yang lain, sambil melepas topinya, sambil membungkukkan. Ya, terlepas dari hukumnya. Namun syahidnya adalah bentuk-bentuk seperti ini ada unsur ta'zim, pengagungan. Taib. Maka di sini tepat ketika seorang dalam posisi ruku, bacaannya, doanya adalah Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci wahai Rabbku yang Maha Agung. Sehingga mengagungkan Allah dengan dua hal, dengan perbuatan ruku dan dengan ucapan Subhana Rabbiyal Azim. Adapun as-sujud dzullun lillah, adapun sujud merupakan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tada'u asyrafa ma fika wa huwa al-wajh fi mawdi'il aqdam fil ard. Anda meletakkan anggota tubuh Anda yang paling mulia dari tubuh Anda, yaitu wajah. Anda sungkurkan di tempatnya kaki-kaki. Di tempatnya kaki-kaki, yaitu di tanah. Tempat kita berpijak, tempat diinjek-injek kaki kita, kita letakkan wajah kita. Ini bentuk menghinakan diri. Seberapapun pangkat kedudukan seorang, apakah menteri, apakah raja, setiap muslim dia diperintahkan untuk meletakkan dahinya, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakikat sujud. Betul-betul merasakan lemahnya diri kita dan betul-betul menganggap maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Hada suful wa nuzul. Maka seorang ketika posisi sujud ini posisi yang rendah, menghinakan diri. Fayunasibu an tuzni 'ala Allah azza wa jalla bil 'ulu. Maka sangat tepat ketika Anda memuji Allah dengan ketinggian, kemahatinggian. Ka'annama taqul ana 'abdun nazil wa anta ya rabb rabbun 'ali. Aku adalah seorang hamba yang rendah dan engkau ya Allah wahai Rabbku adalah yang maha tinggi, aku rendah dan engkau tinggi. Wa nahnu na'lamu anna 'uluwallah subhanahu wa ta'ala 'uluwu dzati wa 'uluwu wasfi. Dan kita tahu, kita yang sudah belajar akidah, dalam terutama akidah asma wa sifat, bahwasanya tentang sifat Allah al-ulu berada pada kata al-ali, dan itu yang dimaksud dalam asmaul husna, bukan seperti keyakinan orang Syiah al-alinya menitis Allah ke Ali bin Abi Thalib seperti Allah dianggap menitis ke Nabi Isa oleh Nasara, dan orang-orang Syiah Rafidhah menganggap Allah menitis ke Ali bin Abi Thalib, dan Syiah bermacam-macam. Tidak semua Syiah seperti Rafidhah Asy'ariyah, namun kebanyakan orang Iran Rafidhah ini keyakinannya. Dan kufur waliyadzubillah, dan para ulama sepakat tentang kekufurannya. Bukan saya mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Malik sepakat semua. Hanya orang belakangan yang mengatakan Syiah itu demikian, baik, ada dan demikian, dan seterusnya. Allahu musta'an. Taib, kita kembali ke sini. Maka diantara nama Allah Al-Ali, dan diantara sifat dari nama Allah Al-Ali adalah Al-Ulu, ketinggian. Jadi dimaksud kemahatinggian Allah yang maha tinggi ada dua. uluwuz zat wa uluwuz sifat, ketinggian zat Allah dan ketinggian sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Amma uluwuz zat fa inna Allah ta'ala fauqa kulli syai'in bidatih. Adapun kemahatinggian Allah, karena Allah berada di atas segala sesuatu, Allah uluwuz zat di atas. Oleh karenanya seorang yang awam sekalipun fitrahnya ketika berdoa mengangkat tangan ke atas, bukan ke samping kanan, bukan ke samping kiri. Dan disebutkan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah di atas arsy yang beristiwa dan di atas banyak sekali. Dalam ayat disebutkan tanzilum mir rabbil alamin, tanzil tanzil tanzil, turun wahyu, turun wahyu, turun, berarti turun itu dari mana? Dari atas, dan Allah ada di atas. Dan itu yang disebutkan, dan itu ada babnya tersendiri. Adapun yang dikatakan Allah di mana-mana, yang dimaksud adalah Allah ilmunya mengetahui dimanapun kita berada. Dan yang dimaksud, karena ayat-ayat yang mengatakan Allah ma'akum aynama kuntum selalu diakhiri dengan alim, Allah yang maha mengetahui. Sebagaimana disebutkan, dicontohkan oleh para ulama, seorang berjalan dari Jogja ke Jakarta ke Bandung, dia melihat seakan ada bulan mengikutinya, seakan bulan ada di Jogja, seakan bulan ada di Jakarta, dan seterusnya, padahal bulan diam di tempatnya. Namun karena besar dan tinggi di atas sana, maka seakan bulan berjalan mengikuti kita ke Bandung, ke Jakarta. Namun saking kecilnya kita. Dan ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, sama sekali tidak. Namun untuk mendekatkan pemahaman. Ini ketinggian zat. Dan yang kedua uluwus sifat. Ketinggian sifat, yaitu sifat-sifat Allah maha tinggi, sifat-sifat Allah maha luhur dan maha mulia. Ketinggian zat dan ketinggian sifat Allah di atas sana, dan Allah pun tinggi sifat-sifatnya. Maka ketika sujud kita merendahkan diri dan kita memuji Allah dengan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Kita lanjut pembahasan doa-doa sujud dan sifat salat insyaallah di pekan yang akan datang, Senin dan Selasa insyaallah taala. Wa akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.